إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني رحمكم الله تبرسكر kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan ibadah yang agung, ibadah yang besar, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak dia sukai. Dan di masa ini atau di waktu-waktu ini kita rasakan dingin yang begitu sangat, ya, sehingga mudah-mudahan pula tetap kita mengerjakan di antara waktu-waktu yang seorang itu tidak menyukainya, yaitu di waktu subuh ataupun isya atau yang lain yang seorang merasa enggan, merasa tidak suka karena dinginnya, dia tetap mengambil air wudu dan menunaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangatlah menginginkan terhadap umatnya agar umatnya dia berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau sungguh-sungguh bersemangat untuk menjelaskan kepada umatnya agar umatnya itu benar-benar mereka mengetahui dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar umatnya mereka mengetahui dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kelak dengan apa yang dia umatnya ini amalkan dari perintah dan menjauhi larangannya, ini akan membawa dia atau membawa umatnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau berupaya menjelaskan perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau untuk dijelaskan kepada umatnya. Dan tentunya kita sebagai umatnya, umat beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai suri teladan kita dalam beragama, menjadikan beliau sebagai uswah kita, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kepada umatnya. Sehingga tatkala menjelang wafatnya beliau, beliau pun senantiasa ingat, ummati, ummati, ummati, bagaimana dengan umatku, umatku, umatku. Kekhawatiran beliau kepada umatnya agar jangan sampai umatnya itu terjerumus dalam perkara dosa-dosa besar, baik itu kesyirikan, kebidaan ataupun dosa-dosa yang lainnya. kaum muslimin rahiman rahimakumullah, sehingga beliau senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali beliau hendak berkhutbah, beliau mengingatkan membacakan 3 ayat yang di dalamnya ada perintah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik perintah beliau sallallahu alaihi wasallam ini kepada mereka sekalian manusia, ya yuhannasu taku, wahai sekalian manusia bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, atau pula beliau seru, ya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum menganjurkan, menasihatkan kepada umatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya, karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang mereka akan beruntung, karena merekalah orang-orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga, yang akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yaitu kenikmatan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan, beliau mengingatkan kepada para sahabatnya dan tentunya kepada kita semuanya sebagai umatnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah oleh kalian ucapan-ucapan yang sadidan. Apa itu ucapan yang sadidan? Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa qawlan sadidan adalah qawlan mustaqiman, ucapan yang lurus, la iwajun wal inhiraf, ucapan yang tidak bengkok dan tidak menyimpang dari syariat. Agar para sahabat dan kita sebagai umatnya untuk berucap dengan ucapan-ucapan yang lurus, ucapan yang tidak menyimpang, ucapan yang tidak melanggar syariat. Karena ucapan yang melanggar syariat ini bisa mencakup ucapan dalam perkara agama, berbicara tentang agama, demikian pula mencakup dalam muamalah kepada sama kita, supaya kita mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak melanggar syariat, entah itu ucapan yang berupa cacian, ucapan yang berupa laknat. Ini supaya kita jauhi dari itu semua, supaya kita ucapan kita mustaqiman, ucapan kita ucapan yang lurus. Maka Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebagaimana dalam ayatnya, yuslih lakum ma'amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Beliau pun menyebutkan siapa yang mereka mengucapkan dan ucapan yang lurus tadi, yang tidak bengkok, tidak menyimpang. Wa man fa'alu dzalika fasabahum 'alaih. Siapa yang mengerjakan demikian, ya, dia ucapannya lurus, Allah subhanahu wa ta'ala akan beri pahala kepada mereka. Itu apa bentuknya yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang mereka lurus dalam ucapannya, baik dalam ucapan berbicara tentang agama, tidak mengada-ada dalam perkara agama, baik dia juga seorang yang senantiasa menjaga lisannya, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bengkok, yang tidak menyakiti, saudara-saudaranya, yaitu kata beliau, bi ayyasluhalahum a'malahum. Itu balasnya akan didapat oleh mereka adalah dengan Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan mereka. Ayat kata beliau, yuwafiquhum lil a'mali shalihah, yaitu mereka akan dicocokkan terhadap amalan-amalan yang soleh. Wa ayafir lahum adzunuba al-madiyah, dan dia akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lewat, dan juga terhadap apa yang telah mereka kerjakan, mereka akan dimudahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaulan sadidan yang senantiasa beliau sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada para sahabatnya, demikian pula kepada kita sebagai umatnya, untuk kita kaulan sadidan, untuk berucap, mengatakan dengan ucapan yang lurus, yang tidak menyimpang dan tidak bengkok, yang melanggar syariat. Oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, bahkan beliau jamin bagi siapa yang bisa menjaga di antara dua rahangnya, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu al-jannah. Siapa yang menjamin untukku apa yang di antara dua rahangnya dan apa yang di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin dia baginya surga. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kepada siapa yang bisa menahan, menjaga apa yang di antara dua rahangnya yaitu lisannya, dan apa yang di antara dua kakinya itu kemaluannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jamin dia dengan surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang hamba pun yang bisa menjamin seorang dengan surga kecuali itu adalah wahyu yang diturunkan kepada rasulnya, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara dari hawa nafsu kecuali beliau berbicara dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi apa yang beliau sabdakan tidak lain adalah wahyu dari Allah. Maka siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, beliau sallallahu alaihi wasallam akan jamin dia dengan surga. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, maka disinilah supaya kita bisa menjaga lisan kita, supaya kita menjaga ucapan-ucapan kita, jangan sampai ucapan-ucapan kita justru menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimullah di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, di antara paling banyak wa aktsaru mayudhilun nar, yang menyebabkan seorang masuk neraka adalah di antaranya adalah karena lisannya, karena dia tidak pandai-pandai menjaga ucapannya. Bukankah banyak ayat yang menjelaskan dalam perkara lisan ini supaya kita menjaga, sebagai contoh dalam firman Allah Ta'ala, ayat larangan kita membentak kedua orang tua. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, jangan engkau bentak keduanya, tapi ucapkanlah kepada kedua orang tua dengan ucapan-ucapan yang mulia. Bukankah ini karena lisan? Ya. Bukankah ucapan itu termasuk bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua tatkala ucapan-ucapan itu, ucapan-ucapan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bentakan, atau mungkin ucapan-ucapan lainnya, makian dan cacian kepada kedua orang tua, bukankah itu juga termasuk bentuk kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya? Karena kedurhakaan termasuk penyebab seorang hamba masuk ke dalam neraka. Sehingga supaya kita jaga lisan kita dalam berbicara kepada orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jangan kau bentak keduanya dan jangan berucaplah kepada keduanya dengan ucapan-ucapan yang mulia. Dengan kita memuliakan orang tua dalam bentuk ucapan. Kemudian pula termasuk penyebab seorang masuk neraka adalah kesyirikan. Demikian pula kesyirikan itu bisa berupa ucapan-ucapan. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda bahwasanya seorang yang di sore hari, wayamsi mu'minan wayusbihu kafira, di sore hari dia dalam keadaan beriman, ternyata di pagi harinya dia dalam keadaan kufur. Kenapa? Dia mengucapkan mutirna binawi kaza wa kaza, telah turun hujan karena bintang ini dan bintang itu. Bukankah ini pula karena ucapan yang terkandungi badannya kesyirikan, yang ucapan itu menyatakan bahwa hujan itu disebabkan karena bintang ini dan bintang itu? Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan ucapan-ucapan yang terkandungi badannya kesyirikan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya, bersumpah. Terkadang kita mendengar orang bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, ini adalah salah. Ya, tidak boleh bersumpah dengan Rasulullah, karena beliau adalah hamba, makhluk. Tapi bersumpahlah itu wallahi demi Allah, atau warabbi Ka'bah demi Rabbnya Ka'bah. Ya, maka tatkala ucapan-ucapan kita tidak terjaga, kita bisa terjun ke dalam kesyirikan. Lalu kita ketahui bahwa kesyirikan ini adalah merupakan sebab seorang masuk neraka, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Hanya bedanya kalau syirik kecil itu, ya, hamba itu tidak kekal di neraka. Sebagaimana dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'in dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bi syai'in dakhalan nar." Siapa yang bertemu Allah, berjumpa Allah, dia tidak membawa dosa syirik, dia itu masuk surga. Dan siapa yang berjumpa Allah dia membawa dosa syirik, dia masuk neraka. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam hadis ini bahwa kesyirikan dalam hadis ini adalah umum, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Sehingga jangan pandang remeh yang namanya kesyirikan, walaupun syirik itu dalam berupa ucapan. Kaum muslimin rahimahumullah, Sehingga di sini pentingnya untuk kita mengetahui atau mengilmui tentang agama ini. Jangan sampai karena kejahilan kita, kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan dengan lisan kita. Karena kita sedang membahas tentang al-lisan, ya. Demikian pula ucapan-ucapan yang tanpa kita sadari, ya, terkadang karena suatu yang terjadi secara tiba-tiba, ya, sebagai contoh seorang yang dia hendak terserempet motor misalnya, kemudian ditolong oleh temannya, mungkin dengan ditarik sehingga tidak jadi terserempet, dia mengucapkan untung ada kamu, kalau enggak saya sudah tersempet atau tertabrak motor. Kata-kata untung ada kamu, ya, ini juga termasuk ada badannya kesyirikan. Sehingga kata Rasulullah SAW, beliau mengucapkan dengan ucapan sebagaimana beliau nasihatkan kepada sahabatnya dengan ucapan, kalau bukan karena engkau, karena Allah dan engkau, nah, kata-kata dengan dan, laulallah wa anta, ya, ini juga tidak diperbolehkan oleh beliau. Tetapi dengan ucapan yang benar, seandainya bukan karena Allah, ya, kemudian engkau, nah, ini ucapan yang benar. Sehingga kata-kata untung ada engkau, ya, ini juga termasuk perkara atau ucapan yang lirang, ya. Dan banyak sekali ucapan-ucapan yang badannya terdapat kesirikan-kesirikan, ya, sehingga kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Bagaimana menjaganya? Tentunya kita mengetahui mana yang tergolong ucapan-ucapan terkandungi padanya kesirikan dan ucapan-ucapan yang tidak terkandungi padanya kesirikan. Dan kita akan mengetahui itu semua tidak lain adalah dengan kita belajar, mempelajari ilmu ini. Qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang telah Allah firmankan dan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, karena itulah ilmu, ya. Itulah ilmu adalah firman Allah taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga tatkala seorang bisa menjaga lisannya dari perbuatan atau ucapan-ucapan yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka, ya, untuk supaya kita menghindarinya. Sebagaimana tadi ucapan-ucapan terkandungi kepadanya kesyirikan, ya. Kemudian juga ucapan-ucapan yang terkandungi padanya kedurhakaan kepada orang tua, atau ucapan-ucapan cacian, ya, makian kepada saudara kita, ini perlu kita hindari. Sehingga untuk sebagai penyemangat kita untuk kita bisa menjaganya, di antaranya adalah dengan kita belajar ilmu agama, mempelajari, ya, apa yang Allah firmankan dan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjamin surga bagi siapa yang bisa menjaga lisannya, bagi siapa yang bisa menjaga kemaluannya. Demikian pula kaum muslimin rahiman rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah tatkala muslim yang lain dia selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Seorang muslim adalah tatkala muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Di dalam hadis ini merupakan perintah, ya, atau merupakan anjuran pula untuk kita tidak mengganggu muslim yang lain dengan lisannya. Dan ini dalam pula masuk dalam adab bermuamalah, adab dalam menjaga lisan kita dalam bermuamalah dengan sama kita adalah tidak mengucapkan kata-kata yang mengganggu atau menyakiti saudara kita. Ucapan-ucapan tersebut, ucapan-ucapan yang menyakiti saudara kita, baik tadi kepada orang tua, kepada teman, kerabat, ini supaya kita hindari agar kita menjadi muslim yang baik, ya, muslim yang akan terjaga keukuhannya, persaudaraannya tatkala dengan ucapan-ucapan yang baik. Demikian pula ancaman bagi mereka, orang-orang yang menyakiti orang lain dengan lisannya, karena lisan dengan tangan itu lebih banyak berbuat apa kesalahannya pada lisannya, ya. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannah, tidak masuk surga, man la ya'man jarahu bawa'iqah, tidak masuk surga seorang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya, baik dengan lisannya atau pula dengan tangannya, mengganggu kepada tetangganya dengan lisannya, dengan menyakiti, dengan ucapan-ucapannya menyakitkan. Sehingga pun kita perlu mengetahui tentang adab-adab kepribadian seorang muslim, ya, supaya kita menjadi muslim yang baik, muslim yang menjaga anggota tubuh kita dari menyakiti orang lain. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, dalam hal hubungan kita kebersamanya, supaya kita menjaga lisan, termasuk juga di antaranya, ya, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Ini telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Merendahkan orang lain itu termasuk al-kibr. Termasuk kesombongan. Yang Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qablihi minal kibr." Tidak masuk surga seorang yang pada hatinya itu ada kesombongan. Batrul haqqu hamdun nas, adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Namanya merendahkan manusia bisa dengan ucapan-ucapan, merendahkan, menghinakan. Dan bisa juga merendahkan manusia itu dengan perbuatan-perbuatan. Karena tentunya orang yang merendahkan orang lain sebagaimana beliau sabdakan adalah termasuk dari kesombongan. Ini juga harus kita hindari. Kita jaga lisan kita, ya, untuk kita tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan dan menghinakan orang lain. Ini dalam hubungan kita sama sesama kita. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, untuk kita bisa mendapatkan utaman-utaman yang besar dengan lisan kita, ya, banyak amalan-amalan di mana amalan-amalan tersebut kita amalkan dengan lisan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau bersabda ketika beliau menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan, bahwa beliau bersabda, al-imanu bidun wasittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 70 sekian cabang. Wa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dan cabang iman yang paling tinggi, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Tatkala kita menggunakan lisan kita sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan la ilaha illallah, itu termasuk cabang iman yang paling utama. Beliau pun sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada kaumnya ketika itu, bukankah beliau juga benar-benar menjaga lisannya dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut? Bukankah pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk mengatakan kepada Fir'aun dengan ucapannya lemah lembut, qullau qawlan layyina, ucapkanlah kepadanya Fir'aun dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Ini juga dalam rangka menjaga lisan kita untuk tidak mengatakan dengan ucapan-ucapan yang kasar dalam berdakwah, tapi dan kaulan layyina, sesuai pada tempatnya, sesuai dengan syariat, bimbingan syariat. Ya. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajak kaumnya ketika itu dengan ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan yang mulia. Ya. Beliau tidak memaki-maki sembahan mereka dalam berdakwah, namun diajak, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian itu akan beruntung. Diajak dengan ucapannya lemah lembut oleh beliau. Demikian pula kaum muslimin rahiman rahimakumullah, juga tatkala kita menjaga lisan kita untuk senantiasa kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menyediakan keutamaan yang besar kepada hamba-hambanya? Allah berfirman, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتْ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang laki-laki yang mereka zikir, ingat kepada Allah dengan zikir yang banyak, demikian juga para wanita, apa yang Allah sediakan, adalahum maghfirata wa ajran azima, Allah akan sediakan bagi mereka ampunan, ya, dan pahala yang besar. Tatkala menggunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita zikir-zikir, ya, baik zikir pagi atau zikir sore, zikir ketika hendak tidur, dan banyak sekali, dan juga zikir setelah kita sholat, ya, beliau ajarkan kepada kita. Sehingga para ulama menyebutkan jangan sampai kita tinggalkan, ya, zikir setelah sholat. Duduklah sejenak dan berzikirlah. Orang yang berzikir tadi Allah sediakan ampunan dan pahala yang besar. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu siapa yang dia mengucapkan tasbih, tahmid, takbir setelah sholat 33 digenapkan dengan 100 la ilaha illallah ila akhirihi, atau takbirnya 34, ya, tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 34, genap 100, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu akan diampuni dosanya walau kana mithla zabadil bahr, walaupun dosanya dia sebanyak buih di lautan, Allah akan ampuni. Ini yang akan didapati tatkala seorang hamba dia menjaga lisannya dengan mengucapkan zikir-zikir, ya. Tentunya di sini zikir-zikir adalah ibadah. Sehingga zikir itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau baca setelah salat 33, ya kita baca 33 33 takbirnya 34 atau takbirnya 33 dikenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100. Zikir paginya, zikir sorenya, ya. Ketika dia sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau Mu'adz bin Jabal menyatakan dalam riwayat Ibnu Majah, "Ma min syai'in anja min adzabillah min dzikrillah." Tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan seorang dari azab Allah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya bahwa zikir kepada Allah ini adalah satu yang bisa menyelamatkan seorang dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat a'adallahu maghfirata wa ajran azima. Orang laki-laki dan perempuan yang mereka banyak berzikir mengingat Allah, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga inilah tatkala seorang hamba bisa menjaga lisannya, bisa menggunakan lisannya dalam perkara-perkara yang dituntunkan dalam syariat seperti berzikir tadi, atau pula juga seorang yang menggunakan lisannya untuk berkata dengan ucapan-ucapan yang baik, ya. Ucapan-ucapan yang di sana, ucapan-ucapan yang baik ini juga termasuk penghalang dari api neraka. Disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisikit tamrah fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedikit dari kurma, itu dengan disedekahkannya. Kalau dia tidak mendapatinya, maka dengan ucapan-ucapan yang baik. Tentunya ucapan yang baik, ucapan yang tidak menyimpang dari syariat, ya. Bukan hanya ucapan yang baik itu ucapan yang lembut. Bukan hanya ucapan yang baik menurut pandangan manusia, tapi juga baik menurut syariat, ya. Terkadang ucapannya lembut, tapi ternyata isinya ajakan kepada dosa. Ya, lembut dengan ucapan yang lembut, ya, itu bukan demikian dimaksud. Tapi ucapan yang baik adalah ucapan yang ada padanya kelembutan, kemudian ucapan yang di sana ada ajakan kepada kebaikan atau nasihat yang baik. Ucapan-ucapan yang baik sesuai dengan syariat ini juga termasuk penghalang dari api neraka. Tatkala kita memanfaat atau menggunakan lisan kita pada jalan yang benar, maka sungguh keutamaan yang akan Allah berikan kepada kita. Dengan lisan kita, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah istighfar itu dengan lisan? Ya. Bahwa di antara amalan yang besar pula seorang dengan lisannya beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga akan menjadikan orang tersebut orang yang beruntung. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, itu tuba man wajada fi sahifatihi istighfaron katsiran. Beruntung orang yang didapati dalam catatan amalannya ini banyak istighfarnya. Bukankah istighfar itu dengan lisan? Ya. Bukan dengan anggota badan. Kalau istighfar itu dengan lisan, adapun kalau taubatan nasuha dengan istighfar pula dan juga dengan anggota badannya, ya. Tapi kalau istighfar ini dengan lisan dia. Dan tentunya ditunjukkan pula dengan anggota badannya. Jangan sini lisannya istighfar, sini berbuat dosa terus, ya. Sambil berbuat dosa sambil istighfar tapi tidak berhenti dosanya. Nah, ini keliru, ya. Tapi bahwa istighfar ini benar-benar kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahiman rahimakumullah, juga tatkala seorang dia menggunakan lisannya untuk kebaikan-kebaikan, berucap dengan ucapan yang benar, ya. Ucapan-ucapan yang di sana ada amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga akan mendapatkan kutaman yang besar pula. Sehingga marilah kaum muslimin rahiman rahimakumullah, kita bersama-sama untuk menjaga diri kita, lisan kita, ya, untuk kita bisa menjaganya. Tentunya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iringi dengan bimbingan ilmu sehingga kita tahu mana yang harus kita ucapkan dan mana yang harus kita diam. Sehingga Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Mana ucapan-ucapan yang baik untuk kita ucapkan dengan lisan kita? Mana ucapan-ucapan yang tidak baik yang kita diam darinya? Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Termasuk padanya seorang berbicara dalam perkara agama. Tidak boleh bagi seorang berbicara perkara agama ini tanpa ilmu. Sehingga ucapan itu bisa, karena tanpa ilmu bisa melanggar dari ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan dalam ucapan ini tentu dengan bimbingan ilmu, sehingga senantiasa untuk kita bersemangat dalam talabul ilmi, belajar ilmu agama. Ini semua kembalinya kepada diri kita masing-masing. Dengan kita belajar ilmu agama, kita mengetahui batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui mana larangan dan mana perintah sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintahnya, baik itu perintah-perintah yang wajib ataupun yang sunnah, yang tentunya kita semua ingin mendapatkan pahala yang besar. Jangan kemudian kita memilah dan memilih, ah, saya mengamalkan yang wajib, saya enggak akan mengamalkan yang sunnah. Bukan, yang sunnah itu juga akan menjadi penyempurna bagi amalan-amalan yang wajib. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.